الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد. Kita sudah masuk pada pembahasan al-mahfudzat. Tiba diklasifikasi menjadi tiga, mahfudzun bil harf bahwa al-asl, kemudian mahfudzun bil idhofa atau bil mudhaf, dan yang rajih bil mudhaf amil lafzi, kemudian mahfudzun bit tabi'iyah, dan yang rajih di sini mahfudzun bimada aidan bil diish bil harf harf alladhi khafadha mada bil harf alladhi khafadha al at-tabi' mahfudun bimada bil tabi'iyyah, mahfudun bil bimada ha ايش بالحرف الذي خفض المتبوع نعم jadi المتبوع dan التابع dua-duanya makhfudun بالحرف الحرف الذي خفض المتبوع huruf yang menjar المتبوع itu juga yang menjar makhafat at-tabi' marartu bi Zaidin al-Aqil. Kok ini yang antum ambilkan? Dan satunya. Lumayan. Sudah tinggalan ini. Baik. Bilang enggak usah. Nanti dia capek. Sudah jauh. Hah? Baik. Marartu bi Zaidin al-Aqili. Zaidin majrurun bi madha? Hah? Bi بحرف جر ماذا؟ الباء. العاكلي مخفوض بماذا؟ العاكلي مخفوض بماذا سلمان؟ العاكلي مخفوض ب بزيد مضاف مضاف إليه؟ إذن بماذا؟ مررت بزيد العاكل العاكلي مخفوض مجرور بماذا نعت أيوة مجرور بماذا عملنا الباء يعني حرف الجر الباء أيده jadi زيد yang merupakan manut matbu di khafat oleh الباء حرف الجر الباء Al-Aqil yang merupakan na'atnya, tabi'nya itu na'atnya juga dijar oleh al-ba. Ah itu. Nah, adapun Ibnu Ajurrum madhabnya makhfudun bit-tabi'iyah. Nah, yakni karena mengikut bukan karena harful jarnya. Baik. Al-makhfudu bil harfi. Sekarang kita pelajari al-makhfud bil harf ya. Qal Ibnu Ajurrum Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sinhaji rahimahullah, fa amma al-makhfud bil harfi, adapun yang dikhaf dengan huruf, fa huwa ma yukhfadu, maka dia adalah yang dikhafad bi dengan min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lam wa hurufil qasami dan huruf-huruf qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u au bi wawi rubba salah khair au bi wawi rubba atau dengan waw rubba wabi dan dengan mudh wa mundhu mudh wa mundhu tayyib aqul al-qismul awwalu min al-mahfudhati jenis yang pertama dari al-mahfudhat al-mahfudhu biharfin min hurufil khafdi yang dikhafad dengan salah satu huruf dari huruf-huruf khafad. Wa huruful khafdi kathiratun. Dan huruf-huruf khafad jumlahnya banyak. Dhakarul musannifu minha huna. Al-musannif menyebutkan minha di antara huruful khafad huna di sini. Khamsata asyara harfan 15 huruf. Dari sekian banyak itu hanya 15 yang disebutkan di sini. Wahia, yaitu awaluha yang pertama min bikasril mimi, ya, bikasril mimi supaya jangan dibaca man. Min. Wahia ummul babi dan ini adalah induk bab ini. Walihada bada abihal musannifu. Oleh karena ini al musannif memulai dengannya karena dia induk bab. Wa min ma'aniha al-ibtida'u. Di antara makna-makna min adalah al-ibtida'u, permulaan. Dari, biasanya kita artikan dari, ya. Ya. Ini bermula dari nah gitu. Wa hiya tajurru adh-dhahira wal mudmara. Min menjar isim dhahir dan isim dhamir. Nahwu qawlihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa minka wa min nuh ya wa minka darimu dan dari nuh falkafu maka alkaf dhamirun muttasilun mabniyun 'ala alfathi fi mahalli jarrin bimin wa nuhin ismun dhahirun majrurun bimin wa'alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirihi. Tamam. Al-wawu di sini pada wa minkum min nuh al-wawu wa'ah atifah. Juga wawu yang kedua wa min nuh wawunya juga wawu atifah. Dua-duanya atifah. Tamam. Nah, ma'tuf ke mana ini? Jar majrur minka. Jar majrur min nuh. Ini semua ma'tufnya ke mana? Karena wawunya wa'atifah. Dijelaskan di hasyah. Wal jar wal majruru fil mawdi'aini ma'tufun 'alal jarri wal majruri alladhi qablahu. Diatofkan kepada jar dan majrur yang sebelumnya fi qawli ta'ala pada firman Allah Ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuh. Jadi ma'tuf kepada al-jar majrur sebelumnya yaitu apa? Minan nabiyyin. Tamam? Jadi minan nabiyyina wa minka wa min nuh. Ingatlah ketika kami mengambil darimu, ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi, mitsaqahum perjanjian mereka. Wa minka dan darimu wahai Nabi Muhammad, wa min nuh dan dari Nuh. Wa kullun minhuma dan masing-masing dari keduanya, yaitu minan nabiyyin, wa minka, wa min nuh, semuanya muta'alliqun bi akhadna, ta'alluqnya dengan ya akhadna. atau maksudnya kullu minhuma, yakni minan nabiyyin, jar majrur minan nabiyyin, ta'alluqnya ke mana? Ta'alluqnya ke akhad, akhadna. Nah, akhadna kan fi'il dan fa'il, ya. Akhadna adalah fi'il dan fa'il. Tamam. Jadi minan nabiyyin jar majrur muta'alliq bi fi'il akhadna, itu maksudnya kullu minhuma, yakni jar majrur muta'alliq bi akhadna. Kemudian mithaqo adalah maf'ul bihi dari akhadna. Mudhaf wal ha mudhaf ilaihi wa mim alamatul jam' dzukur. Jam' dzukur. Jelas ya? Gambaran i'rabnya ada ya? Faham ya? Naam. Lanjut ats-tsani ila wa min ma'aniha al-intihau. Di antara makna ila adalah al-intihau, akhir. Ya, biasanya diartikan sampai. Sampai itu kan berarti ujung, akhir. Wa hiya tajirru adh-dhahir wal mudmara. Ya, ila juga ya menjar isim dhahir dan isim dhamir. Fal awwalu nahwu qawlihi jallat qudratuhu, yang pertama seperti firman Allah Ta'ala yang mulia, ya. Ilallahi marji'ukum jami'a. Naam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala jallat qudratuhu. Naam. Yang mulia kekuasaannya. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ilallahi. Ya. Ilallahi. Hanya kepada Allah marji'ukum, ya, kembali kalian semuanya di akhirat nanti, diadili oleh Allah, diminta pertanggungjawab oleh Allah. Naam. Kemudian dibalas imma janna imma nar. Wasan yang kedua nahu qawlihi aidan ilaihi marji'ukum jami'ah. Baik. Falafzul jalalah maka lafaz lafzul jalalah yaitu Allah pada contoh yang pertama, hanya kepada Allah semua kalian akan kembali, ya. Allah ismun dhahirun majrurun bi ila. Baik. Walha'u fil mithali tsani ilaihi marji'ukum jami'an man yazamahnya, kepada dia yaitu Allah kembalinya kalian semua. Baik. Dhamirun muttasilun, namanya dhamir mabni, jadi kita idrab dulu mabni, kan begitu, mabniun 'alal kasri, kemudian fi mahalli jarrin bi ila. Baik. I'rabnya ini. Ilallahi marji'ukum jami'an. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ila harfu jarin. Allah ismun majrurun bi ilah wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu ala akhirih. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Tayyib. Marji'u mubtada'un muakhkhar marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad dhammatu zahiratu ala akhirih. Wa huwa mudhaf wal kaf ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف والميم علامة جمع الذكور جميعا حال مؤكدة منصوب بمرجعه أيوة لأنه مصدر ya'mal awla al-fi'li wa ala mutanasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Naam, li'annahu masdar. Jadi marji' adalah masdar ya'malu amal al-fi'l. يعمل عمل الفعل. نعم. Oleh karena itu di sini jami'an dia di i'rab yakni di jawab i'rabnya dia mansub, mansubun bi marji' sebagai hal, hal muakkidah. Nah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Sama i'rabnya ya. Sama persis, hanya saja ya ilallahi di sini ism dhahir lafzul jalalah majrur bila, sedangkan ini dhamir ilaihi. Nah, di sini dijelaskan marji' adalah masdar. Masdar. Jadi maknanya tepatnya ilallahi marji'ukum jami'a, ilahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah kalian semua akan kembali. Hanya kepada Dia kalian semua akan kembali. Baik. Maksudnya kembali apa ini? Di akhirat nanti. Dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-thalithu yang ketiga, an wa min ma'aniha al-mujawazatu. Wa min ma'aniha al-mujawazatu. Dan di antara makna-maknanya adalah al-mujawazah. Wa hiya tajurru adh-dhahira wal-mudmara. An menjar al-dhahir wal-mudmar, isim dhahir dan isim dhamir. Fal-awwalu yang pertama nahu, contoh. Nah, coba dimatikan aja nih. Ya wa min ma'aniha al-mujawazah, di antara makna-maknanya adalah al-mujawazah. Al-mujawazah artinya apa? Melampaui gitu. Nah. Fal awwalu nahu yani wa hiya tajrul dhahir wal mudmar menjar isim dhahir dan isim dhamir. Fal awwalu yang pertama contohnya yakni menjar isim dhahir laqad radiyallahu anil mu'minin, demi Allah sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Ya baik. Wasan yang kedua radiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Fal mu'minina ismun dhahirun majrurun bi'an. Ismun dhahir majrurun bi'an. Wa alamatu jarrihi al-ya'u niabatan anil kasrah. Li'annahu jam mudzakkar salim. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabni'un 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bi'an. Tamam? Naam, bi'dhaf dulu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. تفضل. لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد لا واقعة في جواب قسم مقدر تقريره والله قد حرف تحقيق رضي فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. Ingat ya, kalau ada kalimat laqad, laqad itu berarti ada qasam muqaddar. Wallahi laqad, jadi lamnya itu waqi'ah fi jawab qasam. Wallahi laqad radiya. Nعم. Radiya. Radiya fi'l al-madi mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Lafzul jalalah Allah. Fa'il marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. An harfu jarrin mabinun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab al-mu'minin ismun majrurun bi an wa alamati jarhi al-ya'u niabatan anil kasrati li annahu jam'ul mudzakkir salim wan nunu 'iwadun anit tanwini fi ismil mufradi wal jarru wal majruru mutaalliqun bil fi'li. Baik. Kemudian jar majrur sudah tadi ya. Anil mu'minin mutaalliq bimadha? Bil fi'. Bil fi'li sudah ya. Baik. Radhiyallahu anhum sama saja i'rabnya radhiyallahu radhiya sama radhiya di fi'il madhi kemudian Allahu lafzul jalali fa'il marfu' bil fi'il kemudian anhum jar majrur mutaalliq bi fi'il radhiya. Nah. Wal al-hasra di i'rab kan? Yani ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بان tinggal mim sisa mim mim harfun dalun ala jam'i dzukur. Naam. Ar-rabi'u yang keempat ala wa min ma'aniha al-isti'la'u di antara maknanya dan isti'la'u isti'la'u ini posisi di atas. Nah. Wa hiya tajurru adh-dhahira wal mudmara. Dia menjar isim dhahir dan isim mudmara. Fal awwalu yang pertama nahu thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala istawa beristiwa di atas 'arsy. Beristiwa di atas arasy. Naam. Wa tsani nahu wa asbagha 'alaykum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan dia telah melimpahkan atas kalian nikmat-nikmatnya ni'amahu wa asbagha 'alaykum ni'amahu. Nikmat-nikmatnya dhahiratan wa batinah yang lahir maupun yang batin. Fal arshi ismun dhahir majrun bi'ala. Wal kafu pada contoh yang kedua. Alaikum dhamir muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin bi'ala. Wa qad ijtama'a fi qawli ta'ala. Dan keduanya telah berkumpul pada firman Allah Ta'ala. Wa alaiha. Ini menjar dhamir. Wa alaiha. Wa alal fulki. Ini menjar isim dhahir. Jadi satu ayat mengumpulkan dua contoh. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Ya, dan di atasnya dan di atas al-fulk na'am. Apa al-fulk? Safina, perahu. Na'am. Tuhmalun, kalian diangkut. Na'am. Baik. Alaiha dhamir hak kembali ke mana? Ayat sebelum ayat ini apa? Tentang apa hak ini? Al-An'am bukan? Apalannya? Wa alaiha wa alal fulki tahmal. Ha, dhamir hak kembali ke mana? Gak ingat ayatnya? Gak ingat bukan mushaf. Loh. Siap-siap mengeror ya. Lihat dulu cek. Wa alaiha wa alal fulki kita. Itu al-an'am kan? Untuk al-an'am itu. Wa alaiha, yani wa alal an'am. Di atas hewan-hewan ternak itu. Baca semuanya. Wa'alaiha, ini wa'alaiha, na'am. Baik. Jadikan kendaraan, punggung onta, kendarai. Na'am. Jadi angkutan. Fadal, indak idan. Thumma istawa ala al-'arsy. Thumma. Thumma harfu atfin mabniyun ala al-fath ila mahalla lahu min al-i'rab. Istawa. Fi'lun madin mabniyun ala al- فعل ماض مبني على على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر وفاعله ضمير مستطير فيه جوازا تقديره هو على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الأرشي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق بالفعل. طيب استلحنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أسبغ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف جر. والميم علامة لجمع الذكور. نعمة مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف. ظاهرة حال منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. باطنة معطوف لظاهرة ومعطوف على المنصوب منصوب مثله وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب منصوب بماذا؟ حال ظاهرة منصوب بماذا؟ حال منصوب يا كان apa yang menasabnya harus ada amilnya kan منصوب ب وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Tidak ada yang lain yang bisa menasab di situ kecuali apa? Di kalimat ini ada yang lain yang bisa menasab kecuali selain ini. Jadi dia mansub bi bimada? Halun mansubun bi asbagho. Asbagho. Asbagho fi'il. Iya, enggak ada yang lain di sini yang bisa menasab. Nah. Ya, menasab. Tayyib. Wa 'alal wa 'alayha wa 'alal fulki tahmalun. Nah. مبني على الفتح لا محل من الإعراب وعلى حرف جر مجرور حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب. الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بعلى. والواو عاطفة مبني على الفتح لا محل من الإعراب. على على lagi على على حرف جر مجرور حرف جر مبني على على السكون لا محل من الإعراب. فلكي الفلكي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق بالفعل. بالفعل تحمل. طيب تحمل فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجره عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع في محل رفع نائب الفاعل نائب الفاعل كان ini مغير الصيغة تمام. الخامس في yang kelima adalah في ومن معانيها Al-Dorfiyah, di antara maknanya Al-Dorfiyah. Al-Dorfiyah yakni lingkup. Nah, tayyib. Wahia tajurru dhahira wal mudmara. Dia menjar isim dhahir dan isim mudmar. Fal awalu, yang pertama contohnya nahu, wa fil ardi ayatun. Wathani, nahu la raiba fih. Wa fil ardi ayatun. Dan pada bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala. La raiba fi, tidak ada keraguan pada. Tayyib. Fal ardi ismun dhahirun majrurun bi fi. Wal ha'u dhamirun muttasil mabni 'ala al-kasri fi mahalli jarrin bi fi. Tamam? I'rabnya fil ardi ayatun. Fil ardi ayatun. Al waw au 'atifah fi harfi jar. Wal ardu ismun majrurun بحرف الجر علامة جره الكسرة الظاهر على آخره والجر والمجرور متعرك بمحذوف خبر مقدم وآيات مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب la raiba fi, la raiba fi, la nafiyatun lil jinsi, raiba ismu la mabniyun ala al fathi fi mahalli nasbin, fi harfu jarrin, al ha dhamirun muttasilun mabniyun ala al kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar fi. Wal jar wal majrur muta'alliqun bimahdufin khabar la. Khabar la nafil jins. Baik. As-sadisu yang keenam. Rubba wa min ma'aniha taqlilu. Dan antara maknanya adalah taqlil. Ini menunjukkan sedikit. Menunjukkan sedikit. Wahia la tajurru illa al-isma dhahiran nakirata. Dan dia tidak menjar kecuali isim dhahir yang nakirah. Hanya isim dhahir dan nakirah. Ma'rifah tidak. Nahu rubba rajulin karimin laqitu. Farajulin ismun dhahir majrurun birubba. Ya. Sedikit pria dermawan yang telah aku jumpai. Tamam? Al-Irab. Rubba rajulin karimin laqitu. Rubba harfu jarin mabniun al-fati la mahala lahu min al-Irab. Rajulin ismun majrurun bi harfi jar wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhiri. Karimin. Perhatikan faedah di sini, lihat i'rabnya ya. Wal jarru wal majruru la yata'allaku bi syai', ini ditanda ini. Wal jarru wal majruru la yata'allaku bi syai', yani rubba rajulin ini kan jar majrur ya. Rubba harfu jar, rajulin ism majrur bi rubba. Dan jar majrur la yata'allaku bi syai', tidak ya terkait dengan sesuatu. Kenapa? Li anna rubba, karena sesungguhnya rubba harfu jarrin syabihun bizza'idi la muta'allaqa lahu. Karena sesungguhnya rubba adalah harfu jar yang syabihun bizza'id, mirip dengan harfun za'id. Ya, mirip menyerupai harfun za'id, huruf tambahan. Menyerupai huruf tambahan. La muta'allaqa lahu, jadi tidak ada tempat terkaitnya. Nah. Lanjut karimin. Karimin sifatun li rajulin majrurun mithluhu. Wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhirih. فلكيتو لكي فعل ماضي فعل ماضي مبني على السكون لا محل له من الإعراب والتاء ضمير مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب كم الساعة؟ 11. طيب نكتفي. فائدة تركيت ربنا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.